Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, tentu kita sebagai orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa memohon pada Allah semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kita baru melewati satu bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan berbagai aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, maka tentu yang menjadi harapan setelah itu adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Karena apalah arti amal seorang hamba jika tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, jika ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat para anbiya, para rasul, para ulama-ulama kaum muslimin, bahwa mereka yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Oleh karena itu mereka senantiasa berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menerima amal-amal ibadah mereka. Kita melihat sebagai contoh Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kekasih Allah. Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk membangun Baitullah, membangun Al-Ka'bah di Masjidil Haram, rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Maka beliau dan putranya ketika membangun rumah Allah tersebut, mereka memohon pada Allah agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail membangun rumah Allah, mereka berkata, yakni mereka memohon, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Subhanallah. Kekasih Allah, perbuatan atau amal yang beliau kerjakan atas perintah Allah, yaitu membangun Baitullah, meskipun demikian beliau tetap berharap dan memohon agar Allah menerima amalnya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi alaihi wasallam kalau idza shalla subha, ya, ketika salat subuh, lama salam, ketika beliau mengucapkan salam dari salatnya, beliau berkata, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, aku mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala. Dan aku mohon pada engkau, ya Allah, amal ibadah, amal perbuatan yang dikabulkan, yang diterima. Kalau saja dua orang hamba Allah, dua kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka senantiasa berharap dan memohon agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka, maka apalagi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, manusia biasa. Oleh karena itu, janganlah seorang tertipu dengan amalnya. Janganlah seorang terperdaya dengan amalnya, dengan upaya, dan sesuatu usaha, satu amal ibadah yang telah dia lakukan. Kemudian dia merasa bahwasanya amalnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terperdaya oleh amal-amal kita tidak mengetahui, dan tidak ada informasi yang datang kepada kita bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita terus berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Bukankah Allah telah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka bangunlah amal ibadah kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut pada Allah akan ancamannya, azabnya. Sehingga dengan demikian, seorang akan selalu dan terus meningkatkan amal-amal ibadahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, kemudian yang kedua, yaitu hendaklah dengan berlalunya bulan Ramadan, bukan berarti amal-amal ibadah kita pun berlalu. Yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, karena masih ada puasa-puasa sunnah, ada sholat-sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat witir, ya, kita teruskan. Ada sedekah dan amal-amal yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan. Kita melawan hawa nafsu kita sehingga bangun menjelang subuh, kita berwudu, sholat witir atau sholat tahajud. Demikian pula puasa-puasa sunnah sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma adbahu sittan min syawal kana ka siyam ad-dahr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menambah, dia melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan dia berpuasa selama setahun penuh. Subhanallah. Satu anugerah dari Allah Azza wa Jal kepada umat ini. Untuk mereka, Allah berikan fadilah dan keutamaan. Maka dari itu, mumpung kita masih berada di bulan Syawal, mari kita berupaya untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu 6 hari. Menambah atau puasa 6 hari, hukumnya adalah puasa sunnah. Ya, dia tidak mesti berurutan. Bisa seorang mengambil puasa Syawal itu Senin dan Kamis selama 3 minggu dapat 6 hari dan seterusnya. Jadi bahkan para ulama mengatakan di antara hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah agar amal ibadah kita yang berupa puasa itu tidak terputus dengan berakhirnya bulan Ramadan, agar kita bisa lanjutkan puasa itu dengan melakukan puasa sunnah yang demikian besar fadilah dan keutamaannya. Ya kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar visi dan radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita terus meningkatkan dan melanjutkan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya, amalan-amalan yang baik itu jangan sampai terputus. Jangan sampai kita ini hanya menjadi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan lalu kemudian melalaikan ibadah itu di bulan-bulan lainnya. Jangan. Ya. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah orang yang senantiasa beribadah pada Allah sepanjang umur kita. Dan jangan menjadi orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembahasan kita sampai pada kitab Al-Janaiz. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jenazah. Dan akhir pertemuan kita yang lalu kita telah membahas beberapa macam doa yang dibacakan oleh seorang ketika dia melaksanakan sholat jenazah. Ya, dan tata caranya juga sudah diajarkan. Bahwa sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 takbir. Meskipun ada riwayat-riwayat yang lainnya yang menyebutkan lebih dari 4 takbir. Tetapi pada umumnya mayoritas kaum muslimin ya di dunia ini melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, dan seorang membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia bertakbir yang kedua, seorang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat Ibrahimiyah, salawat yang sempurna yang kita baca di saat tasyahud atau tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa redaksi yang lainnya juga dari selawat Ibrahimiyah. Boleh saja seorang memilih salah satu dari redaksi-redaksi itu karena memang ada sebagian redaksi yang berbeda. Tetapi insyaallah selama itu riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak mengapa seorang membacanya, mengambilnya salah satu dari riwayat-riwayat tersebut. Setelah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita bertakbir, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Lalu berdoa. Dan ini yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wassi' mudkhalahu wa'ksilhu bilma'i wa'thalji wa'albarad wa'naqihi minal khotaya kama naqaita thawbal abyadu minal danas wa'abdilhu khairan min dihi wa'zawjan wa'ahlan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه بالعذاب القبر ومن عذاب النار. Ini salah satu doa yang kita baca ketika sholat jenazah setelah takbir yang ketiga, atau doa-doa yang lainnya juga. Kan kalau jenazah itu wanita, seorang wanita, maka kita mengatakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha dan seterusnya. Kemudian ada doa yang lain juga yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Setelah takbir yang ketiga, seorang mengucapkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahiya lil Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu lil iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam satu riwayat wa la taftidna ba'dahu. Itu contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah seorang membaca takbir yang ketiga dari dalam sholat jenazah. Kemudian setelah membaca doa bagi jenazah itu, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, di sini atas nanti akan disebutkan riwayat tentang doa, bahwa di sini ada doa meskipun tidak ada doa yang pasti, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan seandainya seorang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga tidak mengapa, ya, atau yang lainnya. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menjelaskan tentang sholat jenazah. Kemudian disebutkan atau hadis yang berikutnya, yaitu hadis, masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ala al-jinazati, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan sholat jenazah. Di antara doa yang beliau baca, yang beliau ucapkan, yaitu Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Rabb, engkau adalah pencipta, pengatur, penguasa hamba ini, mayat ini. Ya, engkau Tuhannya. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha, ya Allah engkau adalah Rabbnya, engkau Tuhannya jenazah ini, wa anta khalaqtaha, dan engkau yang telah menciptakan mayat ini, wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau yang telah memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam, wa anta qabatta ruhaha, dan engkau yang mencabut ruhnya, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkaulah yang lebih mengetahui tentang rahasia hamba ini dan apa yang tampak atau yang ditampakkan oleh si mayat ini. Jina kasyufa'a alahu, kami datang ya Allah kepada engkau sebagai pemberi syafaat bagi mayat ini. Faghfirlahu, maka ampunilah dia, maka ampunilah dia. Hadis hasan, ini hadis yang baik sanadnya, diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud. Ma'asyiral muslimin wa muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, ini salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang salat jenazah atau mensalatkan jenazah saudaranya. Ya, dia membaca doa ini. Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau Rabbnya. Ini menunjukkan bahwa ya, seorang mukmin beriman akan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah taala dialah yang menciptakan, dialah yang menguasai, dialah yang mengatur ya, segala sesuatu. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberikan rezeki, ya, dia mencabut seseorang rezeki dari seseorang atau nikmat dari seseorang atau suatu kaum. Ya, jadi dialah yang yang mengatur segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Ya. Kemudian mengakui tauhid uluhiyah. Ya. Bahwa Allah dialah sembahan yang hak. Semua sembahan selain Allah batil. Siapapun yang disembah dan apapun yang disembah selain Allah, maka penyembahan itu adalah batil. Mereka tidak berhak untuk disembah. Entah itu para malaikat, entah itu para nabi, ya, atau yang lainnya, entah itu para wali, ya, orang-orang soleh, ya, atau yang lainnya, benda-benda mati, matahari, bulan, pohon, kayu, batu, binatang, ya, yang disembah selain Allah, semua itu batil, ya, penyembahannya batil, tidak dibenarkan, karena mereka tidak berhak disembah. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menguasai mereka. Bagaimana mungkin mereka disembah? Maka yang berhak disembahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Berkaitan dengan amal-amal ibadah kita yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang ketika membaca doa ini, dia telah yang mengakui beriman kepada tauhid uluhiyah, Allahumma. Kemudian tauhid rububiyah, anta rabbuha, ya. Anta khalaqtu wa anta khalaqtaha. Ya. Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Kemudian wa anta hadaitaha lil Islam. Dan engkaulah ya Allah yang telah memberi hidayah kepada hamba yang mati ini ke dalam Islam. Hidayah biadillah. Ya. Petunjuk itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan petunjuk pada seorang hamba. Di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan dia pula yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi memberi hidayah dan menyesatkan seorang hamba, ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya manusia. Manusia, seperti para ulama, para anbiya, para rasul, para ulama, para da'i, para mubaligh, mereka hanya bisa menyampaikan, menjelaskan, ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini hak, ini batil, dan seterusnya. Ini halal, ini haram. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama kali adalah para anbiya, para rasul. Karena mereka yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala pertama kali untuk apa? Menyeru manusia kepada Allah. Kemudian diikuti oleh para ulama. Para ulama-ulama yang beriman pada para rasul. Mereka menyampaikan risalah Allah. Melanjutkan risalah para rasul itu. Kemudian juga para da'i, para mubalik, para ustad, para ustadah. Ya, mereka bisa memberikan penjelasan. Memberikan keterangan kepada manusia. Tetapi, taufik. Yaitu anugerah hidayah dalam hati ini hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan taufik untuk memasukkan hidayah ke dalam hati seorang. Sehingga dia beriman pada Allah Ta'ala. Itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di sini, wa anta hadaitaha lil Islam. Ini hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah al-bayan. Hidayah, petunjuk berupa keterangan. Berupa penjelasan. Ini bisa dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi. Tetapi hidayah taufik. Ya, memasukkan hidayah itu dalam hati seorang hamba. Sehingga kemudian dia beriman kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang dai itu jangan marah kalau ada orang yang didakwainya itu tidak mau mengikutinya. Tidak usah marah, tidak usah tersinggung, ya, tidak usah memboikot, karena hidayah di tangan Allah, bukan di tanganmu wahai dai, tetapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai guru, sebagai ustad adalah hanya untuk memberikan keterangan, mengajak, menyeru. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka menolak, itu urusan mereka, urusan mereka. Yang penting tugas kita telah kita jalankan. Tugas kita telah kita sampaikan. Tetapi menyampaikan pun dengan cara yang baik. Makanya dai kepada Allah harus mempunyai akhlak yang mulia. Dai kepada Allah harus mempunyai keinginan. Bagaimana upaya yang bisa dia lakukan untuk memberikan petunjuk pada orang ini, kepada orang yang dia seru. Tetapi memaksa tidak. Jangan sekali-kali memaksa. Ya. Tapi menyeru, mengajarkan, menerangkan, menjelaskan. Ya, itu tugas dai dan muballigh. Tugas para ustaz. Bukan memaksakan orang. Harus kamu ikuti. Kalau tidak kamu sesat. Kalau tidak kamu baik, saya baikot. Itu bukan akhlak dai. Ya. Bukan akhlak seorang dai. Kemudian juga seorang dai menyeru dengan baik. Ya. Tauhid terbesar di zamannya adalah Fir'aun. Di zaman Fir'aun Allah mengutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, dipelihara di istana Fir'aun, ya, sampai besar. Kemudian terjadi apa yang terjadi, yaitu Nabi Musa memukul salah seorang kaum dari Fir'aun, ya, dari golongan Fir'aun, sampai meninggal. Maka Nabi Musa tak ketakutan, ya. Ketika itu belum menjadi nabi. Lalu kemudian beliau melarikan diri. Ya, beliau melarikan diri. Kemudian di sana bertemu dengan seorang yang soleh. Sebagian ulama mengatakan Nabi Syuaib. Dan sebagian ulama mengatakan bukan Nabi Syuaib, itu hanya seorang yang soleh, yang mempunyai dua anak perempuan. Lalu salah satunya dikawinkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Maka kembali Nabi Musa ke Mesir setelah dia berpisah dengan sanak familinya, dengan negerinya selama sekian tahun. Kerinduan pun tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya untuk kembali. Dan kemudian disitulah dalam perjalanan dari orang soleh itu tadi, beliau membawa istrinya, ya, di tengah perjalanan kemudian Allah mengangkat beliau sebagai rasul yang diutus kepada Fir'aun, ya, diutus kepada Fir'aun. Dan Allah perintahkan kepada Musa dan juga saudaranya Harun, karena Nabi Musa mohon pada Allah Ta'ala agar Allah mengangkat saudaranya Harun untuk ikut bersama beliau menyeru kepada Fir'aun, ya, untuk berdakwah, mendakwai Fir'aun agar kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa. Kemudian Harun pun diangkat menjadi rasul. Nabi Musa dan Harun, dua-dua nabi ini dan rasul ini diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun, dan Allah wasiatkan kepada mereka, kepada dua manusia ini. Ya, faqul lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Musa, ucapkanlah kepada Firaun, wahai Musa dan Harun, perkataan yang lembut, ya. Perkataan yang baik, perkataan yang lunak, ya. Karena ini memiliki daya tarik tersendiri. Allah tidak menyuruh mereka untuk keras. atau mengata-ngatai Fir'aun, tidak, wallahi tidak, ya. Allah menyuruh mereka mengucapkan kalimat yang baik kepada Fir'aun, tauhid terbesar yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah, yang menyuruh Bani Israel dan kaumnya untuk menyembahnya, itu Fir'aun. Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun, kula lahu qawlan layyina, ya, ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik, yang lunak, yang lembut. Maka inilah hidayah Quran, petunjuk Quran, pedoman Quran, adab-adab Al-Quran yang diajarkan kepada kita, kepada para da'i, ya. Bukan dengan bahasa yang kotor, kecaman yang menyakitkan, tidak, wallahi tidak. Jangan merusak dakwah sunnah ini dan akhlak yang buruk dan lisan yang bejat, tapi hiasilah dakwah tauhid ini dan akhlak yang mulia. Hiasilah dakwah tauhid ini dan kalimat-kalimat yang baik, dengan perilaku yang dapat menarik hamba-hamba Allah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seyogianya dipahami tentang dakwah, ya, yaitu dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu dan contoh teladan yang baik, ya. Kalau seorang dai tidak bisa memberikan contoh kepada manusia, bagaimana manusia akan mengikutinya? Bagaimana manusia akan menjadikannya contoh? Maka dari itu janganlah kita merusak manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan yang menguasai diri kita. Jangan kita merusak dakwah ini. Tapi hiasilah dia dengan ilmu, hiasilah dia dengan hikmah, hiasilah dia dengan akhlak yang mulia, hiasilah dia dengan lapang dada, ya. Selebihnya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Toh hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menyeru manusia kepada kebaikan. Apalagi yang kita seru bukan Fir'aun, yang kita seru adalah hamba-hamba Allah, kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya. Maka lebih patut dan lebih pantas untuk kita berakhlak yang baik, menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awa anta hadaitaha lil Islam, ini menunjukkan bahwa hidayah dari Allah. Sehingga dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa anta hadaitaha lil Islam, ya Allah, engkaulah yang memberi petunjuk kepada si mayat ini sehingga dia memeluk Islam. Wa anta qabatta ruhaha, dan engkaulah yang menarik, yang mencabut rohnya, ya. Semua kekuasaan di tangan Allah azza wa jalla. Janganlah kita kemudian, ya, bergantung kepada selain Allah. Tapi mohonlah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta qabatta ruhaha, ya Allah, engkau yang mencabut ruhnya, yang dengan perantaraan para malaikat. Apabila telah datang saatnya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencabut nyawa seorang, ya. Karena manusia sudah dicatat ajal-ajal mereka, ya, umur-umur mereka sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kapan saatnya dia mati, maka dicabut ruhnya oleh malakul maut yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta qabatta ruha, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau, ya Allah, yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui rahasia orang ini, rahasia yang tersembunyi pada mayat ini, ya. Wa alaniyataha, dan apa yang tampak badannya, semua hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Makanya kita ini menghukumi seseorang sesuai yang zahirnya saja. Jangan kita ini berlebihan, jangan kita ini hulu sampai-sampai mengetahui hati manusia, hati orang lain, ya. Karena orang ini dia masuk Islam, atau dia diketahui dia di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia meninggal, ya, maka dia dikuburkan secara sebagai orang muslim. Adapun hakikat dia sendiri, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita berprasangka baik, kita serahkan yang tidak kita ketahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa anta a'lamu bisirriha, Engkau yang lebih mengetahui tentang apa yang tersembunyi, ya, pada orang ini, ya, dan apa yang tampak juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang dia berusaha untuk apa? Selalu husnudzon kepada saudaranya, berprasangka baik kepada saudaranya ketika saudaranya berada dalam keadaan hidup maupun meninggal. Kita berprasangka baik, semoga orang ini meninggal dan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi yang tersembunyi kita serahkan pada Allah Ta'ala, ya. Makanya Nabi SAW dalam doanya beliau mengatakan, wa anta a'lamu bisirriha wa ala naitiha jinaka syufa'a lahu. Ya Allah, kami datang sebagai orang-orang yang mendoakan orang ini. Syufa'a yaitu yang menjadi orang yang, arti orang-orang yang berdoa untuk orang yang meninggal ini, ya, dengan harapan tentunya agar Engkau mengabulkan permohonan dan doa-doa kami untuk orang tersebut, untuk mayat tersebut, ya. Jadi jinaka syufa'a alahu, kami datang ya Allah kepada Engkau sebagai orang-orang yang mendoakan orang ini, hambamu yang meninggal ini, mendoakan dia agar dirahmati oleh Allah, agar diampuni oleh Allah, agar dimaafkan oleh Allah, agar dilindungi dari azab kubur, dari azab neraka, dan seterusnya. Ya, kita hanya berdoa. Maka faghfir lahu, maka ampunilah dia. Ampunilah dia. Ini orang yang meninggal tersebut. Nah, ini doa yang masya Allah mengandung makna yang luas. Ya, apabila kita renungkan tentang kandungan dari doa ini, maka kita akan dapati banyak hal. Dan ini menunjukkan bahwa memang, ya, seorang hamba ketika dia telah meninggal, maka amal yang bermanfaat bagi orang meninggal itu salah satunya adalah doanya orang-orang yang hidup. Jadi saudara-saudaranya kaum muslimin yang mendoakannya, maka insya Allah doa mereka itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hidayah ciptaan Allah. Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik, dan Allah pula yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya. Kemudian Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ya, tetap dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun yang mematikan atau yang mencabut nyawa adalah para malaikat, tapi itu atas perintah Allah Ta'ala. Maka dinisbahkan kepada Allah, yaitu Allah yang memati, yang mematikan hamba tersebut. Kemudian juga menyerahkan rahasia seorang hamba kepada Allah. Kita hanya menghukumi seorang hamba dengan apa yang lahir, yang zahir, yang tampak. Ya, itu yang kita hukumi seorang. Adapun yang ada di batinnya, di dalamnya, hatinya, wallahu a'lam. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap kita berhusnudzon kepada seorang muslim. Kemudian dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Ya, jadi syufa'a di sini ini orang-orang yang mendoakan mereka, yang mendoakan jenazah tersebut. Kemudian ampunan Allah adalah sesuatu cita-cita yang ingin dicapai oleh seorang mukmin dan mukminah, agar dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan ampunan itu seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka seorang apabila dia mendapatkan ampunan Allah, ya, maka dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah? Dengan beriman pada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangannya. Kalaupun terjerumus dalam larangannya, segera bertobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini jalan menuju Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, an-nawawi rahimahullah berkata, wa an wasilata ibn al-asqa radhiyallahu anhu qal, dari wasilah bin al-asqa radhiyallahu anhu beliau berkata, shalla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin, shalla bina, pernah Rasulullah sallam memimpin salat jenazah bersama kami, ya, atas kematian seorang kaum muslimin. Shalla bina rasulullah sallam ala rajulin minal muslimin, jadi beliau menjadi imam mensolatkan jenazah salah seorang kaum muslimin yang meninggal. Kata Wathilah ibn al-Asqa, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau membaca ketika mensolatkan jenazah itu, karena memang Nabi SAW beliau terkadang mengeraskan suaranya, ya, supaya mengajarkan bagaimana cara berdoa ketika solat jenazah itu. Kata beliau, fasami itu yang kul, aku mendengar beliau mengatakan, mengucapkan ketika mendoakan mayat tersebut, Allahumma, ya Allah, inna fulana bin fulanin, sesungguhnya fulan bin fulan ini yang meninggal ini, fi zimmatika, dia berada pada zimmatika, ahdika, pada perjanjian denganmu, wa habli jiwarika, dan dia berada pada pengamananmu, ya Allah. Ya, hablul jiwar disebut sini sebagai jaminan keamanan engkau, ya Allah, karena dia beriman pada Allah. Faqihi fitnat al-qabri wa adab al-qabri, maka lindungilah dia, peliharalah dia dari fitnat al-qabri, fitnah kubur dan azab neraka. Wa adab, lindungilah, peliharalah mayat ini dari fitnah kubur dan dari azab api neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, engkau adalah zat yang senantiasa memenuhi janji. Wal hamd, dan engkau zat yang maha terpuji, yang memiliki segala pujian. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini, ampunilah mayat ini, warhamu, dan rahmatilah dia, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah seseorang. Doa yang di sini beliau menyebutkan nama orang tersebut. Allahumma inna fulan ibna fulan. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan yang meninggal ini. Maka ini menunjukkan bahwa seorang itu dinisbahkan kepada ayahnya, hidup dan mati. Seorang dinisbahkan kepada ayahnya, baik ketika dia hidup maupun ketika dia telah meninggal, ya. Dan juga insya Allah ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, seorang tetap dinisbahkan kepada ayahnya, disbahkan kepada ayahnya. Ya, makanya tidak boleh menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya. Kalaupun seorang misalnya dia mengangkat anak, dia punya anak angkat misalnya, maka tidak boleh dia menisbahkan anak angkat itu kepada dirinya. Ya. Misalnya yang mengangkat anak namanya Khalid, anak angkatnya bernama Umar, ya, maka tidak boleh dia menisbahkan Umar kepada dirinya. Umar bin Khalid, tak boleh. harus Umar ini tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Kepada ayah kandungnya. Tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkat. Ya, dan ini banyak dibahas. Dan ini adalah ajaran Al-Quranul Karim. Tentang tidak bolehnya menisbahkan seorang kepada selain ayah kandungnya. Nah, maka Allahumma inna fulan ibna fulan. Sesungguhnya fulan bin fulan. Dia berada pada perjanjian. Dia beriman kepada engkau. Ya. Dia taat kepadamu. Ya, artinya dalam perjanjian keimanan yang kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin beriman pada Allah Ta'ala. Artinya dia mengadakan perjanjian dengan Allah. Bahwa dia beriman pada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Ya, dia akan taat pada Allah. Dan seterusnya. Makanya disebutkan di sini. Bahwa fulan ini fi dhimmatika. Dalam perjanjian denganmu. Wa habli jiwarika. Dan dalam pengamananmu. Karena seorang yang beriman pada Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman tersebut. Ya. Sebaliknya orang yang tidak beriman pada Allah tidak ada jaminan keamanan. Oleh karena itu orang yang kafir pada Allah Ta'ala dia jadi azab. Tidak akan selamat dari azab Allah. Dia dalam ketakutan. Ya, karena dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Orang beriman berada dalam pengamanan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan keamanan kepadanya. Ya. Maka dari itu karena orang ini orang yang berada dalam perjanjianmu ya Allah dan dalam pengamananmu dan dia beriman kepada engkau ya Allah, faqihi fitnatul qabr. Maka lindungilah hamba ini, orang yang meninggal ini dari fitnatul qabr. Dan sudah kita jelaskan secara mendetail pada pertemuan-pertemuan lalu bahwa dalam kubur itu ada tiga hal. Ada fitnatul qabri. Ini adalah su'alul malakaini al-mayyita fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Ini fitnatul qabr. Yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang yang meninggal setelah dia dikuburkan. Datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya. Pertanyaannya tiga. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Dan yang ketiga, wa man hadzal rajul alladzi bu'itha fika fikum? Atau dengan bahasa yang lebih mudah, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Siapa nabimu? Ini tiga pertanyaan. Ini namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Kemudian yang kedua yang ada dalam kuburan adalah azab atau nikmat dalam kuburan. Semua ini kembali kepada fitnatul qabr tadi. Kalau seorang ini bisa menjawab apa yang ditanya oleh dua malaikat itu, maka insya Allah dia aman dari azab kubur. Dia akan diberi kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Jadi azab kubur itu liman yastahiqqu. Bagi orang yang memang pantas diazab. Ya. Orang yang pantas diazab. Kalau orang itu diselamatkan oleh Allah di azab kubur, maka dia selamatkan di azab kubur. Maka ada tiga hal. Ya, pertanyaan fitnatul qabri, kemudian yang kedua adalah azab kubur atau nikmat kubur. Salah satu di antara dua. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa kalaupun seorang di azab dalam kubur itu, misalnya seorang muslim, ya, karena ada beberapa dosa yang dilakukannya, kemudian dia di azab di kubur, para ulama menyebutkan bahwa azab kubur itu ada dua macam. Ada azab kubur yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Ada azab kubur yang terputus. Artinya sesuai dengan dosa orang itu. Kalau dengan dia diazab dalam waktu tertentu, terhapus dosanya, maka berhenti azab itu. Tetapi kalau tidak demikian, maka azab itu berkelanjutan. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama tentang azab kubur itu. Kemudian tentang azab kubur ini, atau kenikmatan dalam kubur, atau fitnah dalam kubur, ujian dalam kubur, ini semua berita-berita gaib, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bersumber dari Al-Qur'anul Karim, ya, yang harus kita beriman. Karena ada sekelompok manusia, ya, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka tidak beriman kepada azab kubur. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, semua mazhab-mazhab ini beriman akan adanya azab kubur. Tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana azab kubur itu, ya. Karena itu alam gaib. Oleh karena itu, kita hanya wajib beriman. Dan semoga dengan kita beriman akan adanya azab kubur, kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur itu. Ya. Kita dilindungi dari azab kubur. Maka azab kubur adalah suatu masalah yang masalah bagian-bagian dari masalah-masalah keimanan, ya, kepada yang gaib, yang wajib diimani oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Wa anta ahlul wafai wal hamd. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah zat yang memenuhi janjinya. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah janjikan, pasti akan dikerjakannya. Karena Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang biasa menyelisihi janjinya adalah manusia. Manusia yang tidak setia. Ya. Tidak setia. Karena manusia mempunyai hawa nafsu. Manusia mempunyai hasrat. Manusia digoda oleh syaitan. Dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu Allah memuji orang-orang yang ahlul wafa. Orang-orang yang wafi. Orang-orang yang setia dengan saudaranya, dengan temannya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia tetap bersama temannya. Ya, apalagi yang seiman, satu akidah, satu manhaj, ini dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang khianat, ini yang dicela. Dan sifat khianat adalah sifat yang jelek, sifat yang buruk, ya, sifat yang jelek dan sifat yang buruk, ya. Na'udzubillah dari sifat khianat, ya. Sifat khianat ini dinisbahkan kepada siapa? Paling banyak khianat orang munafikin. Orang munafik itu yang khianat. Ya. Oleh karena itu, jauhilah sifat khianat. Wa anta ahlul wafai wal hamd. Engkau ya Allah zat yang senantiasa memenuhi janjimu, dan engkau zat yang memiliki segala pujian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyebutkan pujian-pujian ini, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba ini dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu kabbara ala jinazati ibnati lahu أربع تكبيرات فقام بعد الرابع كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Pernah Abdullah bin Abi Aufa itu mensolatkan jenazah salah satu dari anak perempuannya yang meninggal. Abdullah bin Abi Aufa bertakbir 4 kali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian setelah takbir yang keempat, beliau agak lama diam. Ya. Sebagaimana diamnya ya, ketika takbir-takbir yang sebelumnya. Dalam takbirnya yang keempat, yastaghfirulaha. Abdullah bin Abi Aufa itu memohon ampun kepada Allah untuk putrinya ini. Dan beliau berdoa untuk anaknya. Kemudian setelah selesai sholat, qal, beliau menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Adalah Rasulullah sallam berbuat seperti ini. Yang seperti apa yang aku lakukan? Beliau mensalatkan jenazah seperti apa yang aku lakukan. Jadi Abdullah bin Abi Aufa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, kabbara arba'an, beliau Abdullah bin Abi Aufa bertakbir dalam sholat jenazah itu 4 takbir. Famakatha sa'atan hatta. Kemudian ketika takbir yang keempat, beliau berhenti sejenak. Kelihatannya cukup lama. Hatta dhonantu annahu sayukabbir khamsan. Sampai-sampai aku mengira beliau akan bertakbir yang kelima. Tapi beliau tidak lakukan. Setelah bertakbir yang keempat dan beliau berdiam, artinya agak lama, thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Lalu beliau mengucapkan salam, ya, sebelah kanannya dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falamman sarafa qulna lahu. Setelah beliau selesai sholat, mensolatkan jenazah itu, kami berkata kepada beliau, mahadha, apa-apaan nih, yakni takbir yang keempat kok dilamakan, baru kemudian salam. Faqal, maka dijawab oleh Abdullah bin Abi Aufa, inni la azidukum ala maru'itu Rasulullah SAW yasna'u. Sesungguhnya saya tidak menambahkan, ya, dari apa yang aku lihat Rasulullah SAW melakukannya. Yani apa yang aku lakukan ini sesuai dengan apa yang aku lihat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ucapan beliau. Au hakadha sana'a Rasulullah SAW. Atau beliau mengatakan, beginilah Rasulullah SAW melakukan. Makanya di sini, dari sini, dalam sholat jenazah memang ada, sebagaimana saya jelaskan tadi, sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat yang pasti tentang doa. Doa apa yang dibaca ketika selesai dari takbir yang keempat? Allahu Akbar yang keempat, apa sih yang dibaca? Itu tidak ada ketentuan doa apa yang dibaca. Oleh karena itu sebagian ulama berijtihad, ya, dengan beberapa, membaca beberapa doa. Ini tentang sholat jenazah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diambil dari hadis ini bahwa memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dalam sholat jenazah. Makanya sholat jenazah itu pada rakaat ketiga, pada takbir ketiga dan keempat itu mendoakan orang yang meninggal itu. Oleh karena itu setelah sholat jenazah ya tidak ada doa lagi. karena sudah didoakan ketika sholat. Dan diantara hikmah maksud daripada sholat jenazah adalah untuk mendoakan si mayat itu. Nah, kita masih menjumpai di tengah masyarakat kita, setelah sholat jenazah ada yang tampil di depan, doa lagi dipanjang-panjangkan, padahal sudah didoakan sebetulnya dalam sholat itu. Maka cukuplah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengamalkannya, mereka mempraktikkannya, menjalankannya apa yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ittiba. Jadi ittiba itu bukan ittiba hawa. Ya, karena sekarang ini banyak nama-nama masya Allah, majlis taklim, majlis ilmu, kajian-kajian, ini ittiba. Tahu-taunya ittibanya bukan ittiba sunnah, bukan ittiba sunnah, tapi ittiba hawa. Ya, na'udzubillah, hanya nama. Ya, oleh karena itu yang dimaksud ittiba, kita mengikuti sebagaimana para sahabat semangat dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hal ini kita melihat sebagian sahabat atau sebagian orang bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang apa yang beliau lakukan, yaitu memperpanjang jarak antara takbir keempat dengan salam. Takbir keempat dengan salam. Itu mereka bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa. Maka beliau menjelaskan, maka di sini boleh seorang kalau melihat ada seseorang alim misalnya mengerjakan sesuatu, ya, yang dia mungkin tidak tahu atau belum pernah tahu, silakan dia bertanya pada orang alim itu. Landasan apa yang dipakai ketika dia melakukan hal tersebut? Ya, ini termasuk bagian dari menuntut ilmu. Ya, bagian dari menuntut ilmu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab tentang apa yang dibaca dalam sholat jenazah selesai, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki bab yang berikutnya, dan saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita peroleh, dan yang kita tuntut. Semoga kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya, ya, sehingga ilmu itu bermanfaat dan ilmu itu membuahkan sesuatu, yaitu amal yang amal yang soleh. Demikian, jazakumullah khairan. Aku luka lihada, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, para sahabat roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi interaktif tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Bapak Faiz di Tegal. Ingin bertanya Ustaz, berkaitan dengan sholat jenazah Ustaz, posisi kepala jenazah saat disolatkan yang sesuai dengan sunnah Ustaz, apakah posisinya di sebelah selatan atau di sebelah utara Ustaz? Sebab di kampung kami cara menyolati mayit posisi kepala ada di sebelah selatan. Kemudian ketika ada jamaah yang mau merubah posisi di sebelah utara, maka tidak diizinkan dengan alasan sesuai dengan sunnah. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Faiz di Tegal. Tentu ini yang menjadi amalan di negeri kita ini, Karena posisi kiblat kita berada di barat, maka ketika mensolatkan jenazah, otomatis bahwa kepala jenazah itu posisinya berada di utara. Ya. Dan kakinya berada di arah di selatan. Ya. Ini yang benar dan ini yang tepat, bukan dibalik, ya, bukan dibalik, ya. Wallahu taala alam. Kalau kita melihat hampir di seluruh Indonesia, ya, ketika melaksanakan sholat jenazah, maka posisi mayat itu selalu berada di sebelah kepala mayat itu berada di sebelah di utara, ya, berada di sebelah utara, sedang kakinya sebelah selatan, ya. Ini yang pada umumnya kita lihat. Demikian pula ketika menguburkan jenazah pun demikian, ya, kita melihat bahwa kepala itu berada di sebelah utara, kemudian kaki sebelah selatan, lalu kalau dibalik menghadap ke arah kiblat ketika berada di liang lahat, ya, dibalik arah kiblat. Jadi ini yang benar dan yang tepat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustadz. Dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf tampaknya terputus. Kami persilahkan Anda untuk para penelpon di 021-823-6543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Sania di Cibinong. Silakan, Ibu. Ya, barakallahu Ustaz. Ustaz, apakah ada tanda khususnya bila seorang sudah keluar dari bulan Ramadan amalannya diterima atau tidak? Dan bila mayat di bulan puasa itu meninggal, apakah itu baik atau tidak? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu yang bertanya dari Cibinong, ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang tanda. Ya, apakah ada suatu tanda tertentu seseorang bahwa amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebetulnya ini kembali kepada perilaku orang itu. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa ketika seorang berubah, ya, menjadi lebih baik sesudah bulan Ramadan, maka ini pertanda baik bagi orang itu, pertanda baik bagi hamba tersebut. Ya, jadi dengan berakhirnya bulan Ramadan, dia terus mengamalkan amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan seperti sholat tahajud, atau berzikir di pagi petang, atau yang lainnya dari amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Dia berusaha untuk istiqomah. Ini menunjukkan isyarat baik bagi seorang hamba, ya. Karena memang tidak ada berita tentang amal kita yang diterima atau tidak, itu tidak ada yang bisa pastikan. Tetapi kita berharap apabila kita telah mengerjakan satu amal, kita ikhlaskan kepada Allah, kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terus kita berdoa semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Adapun berita dari langit bahwa amalmu diterima, ya, enggak ada yang tahu. Bahkan sebagian salaf dahulu mengatakan, seandainya aku mengetahui satu salatku diterima oleh Allah Taala, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Menunjukkan bahwa kita tidak mengetahui tentang amal kita diterima atau tidak. Tetapi kita berusaha agar amal kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhlaskan amal ibadah kita, kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, kita mengerjakannya karena Allah, karena takut pada Allah, ya. maka itu selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan tetap terus berdoa semoga diterima amal ibadah kita. Kemudian ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Ini juga tanda baik bagi seorang mukmin. Ya, ketika dia misalnya setelah melakukan satu ibadah, kemudian dia merasa lebih tenang, lebih nyaman hidupnya, lebih nyaman hatinya. Ya, maka ini insya Allah pertanda baik bagi hamba tersebut. Itu hanya ada hal-hal yang bisa di yang bisa dirasa oleh seseorang. Ya. Adapun sebagian manusia ada juga yang beribadah pada Allah di bulan Ramadan itu menunggu kapan selesainya Ramadan. Aku ingin kembali kepada perbuatanku yang dulu sebelum Ramadan. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Ini harus segera bertobat, minta ampun kepada Allah, beristighfar dan minta petunjuk, minta taufik agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk taat pada Allah. Ya, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Makanya ada doa yang diajarkan. Sebetulnya doa ini dari Al-Qur'anul Karim. Ya, yaitu doa yang sering dibaca, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya, Allahumma habib ilayna, boleh ilayya untuk kita pribadi sendiri, tapi ilayna juga boleh untuk kami, untuk banyak orang. Allahumma habib ilayna al-iman. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai iman itu. Habib ilayna al-iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasilah hati-hati kami dengan iman. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dan jadikanlah kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang benci kepada perbuatan kefasikan, kepada perbuatan kufur, perbuatan kefasikan dan perbuatan maksiat. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Itu doa memohon supaya hati kita ini selalu dihiasi dan iman oleh Allah Ta'ala, dan agar kita benci kepada kemaksiatan. Ya. Kalau seorang benci pada maksiat, maka dia akan meninggalkan maksiat itu. Yang berbahaya itu kalau seorang mencintai kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka perbanyaklah berdoa. Allahumma habib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayya al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wa ja'alni minal rasyidin. Perbanyak doa itu. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tentang orang yang meninggal di bulan Ramadan. Ya, apakah dapat dipastikan orang ini mati dalam keadaan baik? Ya, ya semoga demikian. Kalau ada seorang muslim yang dia meninggal di hari Jumat, di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan, ya kita berharap mudah-mudahan itu husnul khotimah. Karena bulan Ramadan, bulan yang mana futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Ta'ala. Wa ghulliqat abunnar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Wa sulsilati syayatin, dan dirantai, dibelenggu para syaitan. Maka berdasarkan hadis yang umum ini, kita berharap semoga orang yang meninggal tersebut mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang ini orang yang taat pada Allah, orang yang taat, orang yang baik, ya, maka semoga itu ada pertanda kebaikan bagi orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari hamba, dari Bapak Abdurrahman di Bekasi, ingin bertanya Ustaz, apakah ketika jenazah diantarkan ke masjid untuk disolatkan, apakah anak kecil tidak boleh melihatnya Ustaz dan mengikutinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Abdurrahman di Bekasi. Ketika mengantar jenazah yang entah ke masjid atau ke kuburan, apakah anak kecil tidak boleh melihatnya atau mengantarkannya? Maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang anak kecil untuk mengikuti dan mengantar jenazah, entah ketika untuk mensolatkan di masjid ataupun mengantarkannya di kuburan. Ya, ini tidak ada larangan. Oleh karena itu, anggapan sebagian orang, ya karena ini ada juga ada khurafatnya. Ya, dikhawatirkan nanti kalau anak kecil itu melihat jenazah, nanti terkena ini dan itu, ini semua tidak benar. Ini adalah khurafi, ya. Khurafat. Justru terkadang kita membawa anak kecil itu, anak kecil yang wajarlah, untuk menghantar ke kuburan atau sholatkan jenazah, supaya dia terdidik, terbiasa dengan keadaan itu, terbiasa melihat, dan agar dia takut pada Allah, kita tanamkan dalam dirinya. Oleh itu anggapan-anggapan yang di sebagian masyarakat tentang tidak boleh seorang anak melihat mayat atau mengantarkan jenazah, ini semua adalah tidak ada dasarnya, ya. Maka dari itu kita tidak usah menjadikan sebagai pegangan kita. Tapi kita mengikuti dalil, selama tidak ada larangan membawa anak kecil ke masjid atau ke kuburan dalam mengantar mensolatkan jenazah, tidak ada larangan, maka kita tidak mengapa. Justru itu saatnya kita mendidik, memberi peringatan pada mereka bahwa kita pun akan meninggal, ya. Oh, ayah akan meninggal, ya, seperti orang ini, maka kau harus artinya siap, harus ini dan itu, supaya mereka pun bisa mendapatkan pelajaran dan pendidikan dari apa yang mereka lihat, ya, tentang kuburan, ya. Kadang-kadang kita perlu memperlihatkannya, itu loh kuburan sempit, ya, setiap orang kalau meninggal dimasukkan dalam kuburan yang sempit itu, kemudian ditutup dengan tanah. Makanya kita harus beramal soleh, harus beriman kepada Allah. Ini juga nilai-nilai pendidikan justru bisa diberikan kepada anak tersebut. Ya. Adapun anggapan-anggapan masyarakat ini bukan dan tidak boleh jadikan pegangan. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan sekaligus pertanyaan tadi menutup kajian kita di pagi hari ini Ustaz. Tafadhol penutup ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Pembahasan tentang kematian, tentang jenazah dan pelaksanaan jenazah, ini semua sebetulnya peringatan bagi kita, ya, bahwasanya kita akan mati. Sekarang kita menginformasikan orang lain yang meninggal, ya, innalillahi wa innalillahi raji'un, ya, bahwa fulan bin fulan telah meninggal, Allah maghfirlahu, dan seterusnya. Suatu saat kita pun akan diberitakan, ya. Oleh karena itu, dan pelajaran-pelajaran ini mudah-mudahan memberikan dorongan kepada kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Hablu minallah dan hablu minannas. Jangan hanya hablu minallah, kemudian kita melupakan hablu minannas. Ya. Tidak. Tapi dua-duanya. Terutama hablu minallah, kemudian hablu minannas. Kita menjaga. Sehingga dengan demikian insyaAllah, seorang kalau dia ditinggal mati, ya, atau dia meninggalkan dunia ini, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan doa dari sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetaplah jaga dua hal ini, hablu minallah dan hablu minannas, ya. Jangan kita melihat diri kita hanya aku yang ada di dunia ini, ya, yang lainnya tidak ada. Ini bahaya, ya. Bahaya. Kita butuh orang lain. Kita butuh tetangga. kita butuh teman, kita butuh handai tolan teman-teman kita, ya. Maka dari itu jagalah dua hal ini, hablu minallah dan hablu minannas. Kalau seorang dia selalu menjaga dua ini, insyaallah ta'ala dia akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan taqabbalallahu minna wa minkum sholal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya dan dikumpulkan di surga Allah ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya Allah jalla jalaluhu. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.